mengabarkan hasadnya kaum Yahudi terhadap kaum mukminin dan sikap mereka melampaui batas. Berupa apa? Mengupayakan agar kaum muslimin tersesat. Wa akhbaru anna wabala dzalika inna ma ya'udu ala anfusihim, dan Allah mengabarkan bahwasanya akibat dari upaya penyesatan tadi, makar yang mereka lakukan, itu kembali kepada diri-diri mereka. Wa hum la yash'uruna annahum mamkurun bihim. Mereka enggak sadar. Enggak merasakan bahwasanya makar itu kembali kepada diri-diri mereka. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semuanya untuk meluruskan niatan-niatan kita. Demikian juga membersihkan diri-diri kita dari penyakit hasad, penyakit iri, dengki. Tidaklah hasad, iri, dengki menambah kecuali kesesatan, kecuali sempitnya dada, kembalinya kepada diri orang tersebut. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim, dalam surat Al-Baqarah. Sekian banyak dari ahli kitab berharap, berkeinginan, bercita-cita. Apa cita-citanya? Lau yarudunakum, seandainya kalian kembali dari agama kalian, kufur, keluar dari agama Islam. Sebabnya apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada diri mereka. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya. Wa minal ma'lum anna man wadda syai'an sa'a bi juhdihi ala tahsili muradi. Bahwasanya orang yang wad, al-wud, ya, sebutkan oleh ulama, khalisu al-mahabbah, betul-betul cinta, betul-betul ingin mewujudkan, ya. Bukan semata-mata iradah, namun lebih dalam daripada iradah. Al-wud, khalisu al-mahabbah, betul-betul berharap, betul-betul menginginkan, jadikan tujuan dan cita-citanya. Sehingga kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, termasuk perkara yang maklum, orang yang wadda syai'an, orang yang mencintai sesuatu, sa'a bijuhdi, dia akan berusaha dengan kemampuan dia, ala tahsili muradih, untuk mendapatkan keinginannya. Dan demikian, lihat, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, terlebih kaum Yahudi, bagaimana upaya mereka memalingkan kaum muslimin dari agamanya, ya kan? Bagaimana upaya mereka memalingkan kaum muslimin, lebih-lebih asy-syabab, para pemuda, dari agama Islam, mulai dari olahraga, ya, rame buat pertandingan olahraga, mulai dari sepak bola, ya, ditayangkan di televisi, kemudian ya pertandingan-pertandingan di gor-gor dan sebagainya, olahraga di waktu-waktu sholat, di tengah malam menarik manusia, semestinya dia tidur istirahat kemudian bangun tengah malam, enggak, dia menyaksikan pertandingan tersebut tidur menjelang subuh, subuhnya bablas. Demikian juga dengan film-film, terus berusaha, terutama kaum Yahud, demikian pula Nasrani, dengan film, dengan perdagangan, dengan wanita, dan segala upaya mereka kerahkan untuk apa? Untuk menyesatkan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari agama Islam. Itu tujuannya. Karena mereka tahu bahwasanya kebenaran itu ada dalam agama Islam. Mereka di atas agama yang batil. Nah, kata Syekh As-Sa'di, fahadihi at-ta'ifatu tas'a wa tabdhul juhdaha fi raddi al-mu'minin wa tabdhilu juhdaha fi raddi al-mu'minin. Kelompok ini berusaha dan mengorbankan tenaganya untuk memurtadkan kaum mukminin. wa idkhali asyubahi alaihim, dan memasukkan syubhat-syubhat kepada mereka, bi kulli tariqin yaqdiruna alaihi, dengan segala media. Memang demikian buktinya. Nah, terbukti demikian tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin, terlebih khusus para pemuda, dari agama Islam. Namun, ya, makar tersebut tidaklah kembali kecuali kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Thumma qala Allah Azza wa Jal, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahla at-taurati wal injil, wahai para pengikut, para pemilik Taurat dan Injil, wahai orang-orang yang diturunkan kepada kalian kitab Taurat dan Injil, kaum Yahudi, kaum Nasrani, lima tajhaduna ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fi kutubikum. Mengapa tajhadun? Juhud, mana juhud? Al-ingkar ba'dal ilm. Mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada para rasulnya pada kitab-kitab kalian? Mengapa kalian ingkari terkait dengan uluhiyah Allah Ta'ala? Mengapa kalian menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Ya, kaum Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kaum Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Demikian pula, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya? Diingkari, tidak diamalkan. Ya. Ketika terjadi mukhalafah syar'iyah, kezaliman yang dilakukan oleh orang kaya, orang yang punya jabatan, kedudukan, tidak ditindak, dibiarkan. Ya, ditutup-tutupi. Adapun kalau yang melakukan kezaliman adalah orang yang miskin, orang yang rendah di sisi mereka, diterapkan. Qala wa fiha anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rasul an muntadharu. Wa fiha, di antara ayat-ayat Allah Ta'ala bukti kebesaran Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang ditunggu-tunggu. Ya. Yang disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam Injil, yang mereka tunggu-tunggu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasul tadi, sifat-sifatnya, sifat fisiknya, adabnya, akhlaknya, tahu. Kenapa tahu? Karena memang benar-benar disebutkan dalam Taurat dan Injil, rinci. Akan datang ini. Mengapa kalian mengingkari? Lima jahadun, juhud tadi sudah kita sebutkan. Juhud, al-ingkar ba'dal ilm. Mengingkari sesuatu setelah mengetahui. Ahli kitab, Yahudi, Nasrani tahu, faham. Bahwasanya ini adalah Rasul yang sebenarnya, hakiki. Yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Sehingga sebagian dari mereka ada yang beriman. Ya. Taib. Ada yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani Al-Quran, juga mengimani kitab sebelumnya. Bagaimana Allah sebutkan, baik di akhir surat Ali Imran, juga Allah sebutkan ganjaran bagi mereka, wa inna min ahli kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Ada yang beriman. Ada juga yang kufur. Baik. Laisu sawa'a. Tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wahum yasjudun. Ada yang beriman, ada yang kufur. Waraqah ibn Naufal mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun mayoritas dari mereka, karena hasad, karena iri, karena dengki, tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa anna ma jaa bikum huwal haqqu. Dan di antara isi kebesaran Allah Ta'ala, anna ma jaa bikum, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, huwal haqqu, adalah kebenaran. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, nabi yang terakhir. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata nabi tersebut dari keturunan siapa? Bani Ismail, bukan Bani Israel. Bukan Bani Israel, bukan dari keturunan Ishak. Ternyata dari keturunan Ismail, beda jalur. Ya. Sombong. Nah itu, ini diantara akibat dari kesombongan. Akibat dari hasad. Sebagaimana dikatakan ulama, az-zanbu yaksibu az-zanba. Dosa akan menghasilkan dosa berikutnya. Karena hasad, karena iri, karena dengki, karena sombong, akhirnya dia mengingkari kebenaran. Tahu bahwasanya itu al-haq. Fir'aun juga demikian. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya tahu bahwasanya di bawah Musa itu kebenaran. Namun dia sombong, namun dia congkak lebih mengedepankan ya, kekuasaan dan kerajaannya. Ya ingkari wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, sementara kalbu mereka yakin bahwasanya kebenaran ada pada Nabi Musa dan pengikutnya. Demikian pula haula ahli kitab minal yahud wan nasara, yakin bahwasanya Islam itu yang benar, namun karena iri, karena dengki, karena kesombongan menghalangi mereka untuk beriman. Wa min uqubati as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha, kata ulama. Di antara akibat dari kejelekan, dosa, maksiat yang tidak bertaubat darinya, dia akan terjatuh kepada kejelekan berikutnya. Qala wa anna ma jaa bihi huwal haqqu, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian adalah kebenaran, kalian ingkari juga. Wa antum tashhaduna bidzalik, dan kalian mempersaksikan hal itu, tahu, melihat mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh mereka. Kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walakinnakum tunkirunahu, namun kalian mengingkarinya. Tidak mengimani, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل التوراة والإنجيل وهي para penganut agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengannya kitab Taurat dan Injil. Wahai para penganut agama yang diturunkan padanya kitab Taurat dan Injil. Lima takhliduna al-haqqa fi kutubikum bima harraftumuhu wa katamtumuhu minal batili bi'aidikum. Wahai ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian bisa tukhallitun, mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran ya yang ada di dalam kitab-kitab kalian, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ada kebenaran di situ. Ya. Campur dengan apa? Bima harraftumu. Dengan perkara-perkara yang kalian selewengkan, yang benar campur dengan yang batil. Demikian pula mereka mengubah, diubah ayat-ayat Allah tadi yang ada dalam At-Taurat wal Injil. Wa katabtumuhu bima harraftumuhu wa katabtumuhu. Mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab kalian dengan penyimpangan-penyimpangan yang kalian lakukan, penyelewengan-penyelewengan yang kalian lakukan, dan yang kalian tulis berupa kebatilan dengan tangan-tangan kalian? Mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Wahai ahli kitab, وَدُخْفُونَ مَا فِيهَا مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. Dan kalian menyembunyikan apa yang dikandung dalam kitab Taurat dan Injil berupa sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalian sembunyikan seperti itu? Ya. Wa anna dinahu huwal haqqu, dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama kebenaran. Kenapa kalian sembunyikan itu? Disembunyikan sifat-sifat Nabi. Ya. Karena tadi hasad, karena bukan dari Bani Israel. Ya. Dan apa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran juga disembunyikan. Wa antum ta'lamuna dzalik, sementara kalian tahu kebenaran itu ada pada Nabi Muhammad dan agamanya. Qala wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود. Sekelompok orang dari ahli kitab, dari kalangan Yahudi, mengatakan, صدقوا benarkan, بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار وكفروا آخره. Benarkan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, ya ini benarkan wahyu yang diturunkan kepada kaum muslimin, awalan nahar, di awal siang. Siang kalian beriman, kalian benarkan. Wakfuru akhirahu, kemudian nanti di akhir siang ingkari, jangan diimani lagi. La'allahum yatashakkakuna fi dinihim. Ya. Dengan harapan mereka kaum mukminin yatashakkakun, ragu-ragu, bimbang ya, terhadap agamanya. Benar enggak agama ini? Kenapa? Mereka ahli kitab di pagi hari masuk Islam, mengakui kebenarannya, di sore hari mengingkari. Tujuannya itu mendatangkan tashkik, mendatangkan keraguan-raguan. Hakadza ahli batil. Orang yang mengikuti kebatilan bukan hanya ridho dirinya di atas kebatilan, dia akan berusaha untuk menjerumuskan orang lain jatuh pada kebatilan juga. Iblis ala ra'sihim, iblis la'natullah alaih, di atas kebatilan, dan dia bersumpah ya, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, ya, aku akan sesatkan mereka semua. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ikhlas. Demikian pula ahli batil, dia akan berusaha untuk ya, mencari pengikut sebanyak-banyaknya, walaupun di atas kebatilan. Menyeret orang lain, mengajak orang lain. Nah, demikian pula ahli kitab. Upaya mereka untuk menyesatkan kaum muslimin seperti yang sudah kita sebutkan di awal ya, keinginan mereka untuk memurtadkan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari agamanya. Di antaranya ini ya, berimanlah kalian di pagi hari, kemudian sore hari kufur. Tujuannya apa? Agar orang-orang lemah imannya, kaum muslimin, ragu. Ini orang ini ahli kitab, diberi kitab, pagi hari masuk Islam, sore hari kufur. Supaya mereka ragu, ikut-ikut murtad. La'allahum yatashakkakuna fi dinihim wa yarji'una anhu, dan keluar dari agama Islam, murtad. Ada kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid fi qawlihi ta'ala ikhbaran 'anil yahud bi hadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abi Najih dari Mujahid, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah mengabarkan tentang Yahudi dengan ayat ini, yakni waqalat ta'ifah al-ayah, yakni Yahudan sallat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri, kaum Yahudi sholat subuh bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk awal siang, subuh, awal siang. Ya. Kaum Yahudi sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Wa kafaru akhir an-nahar. Lalu mereka kufur di akhir siang. Makaran minhum, sebagai bentuk makar, tipu daya dari mereka. Liyuru an-nas an qad badat lahum ad-dhalalatu minhu ba'da an kanu ittada'u. Tujuannya apa? Liyuru an-nas, untuk memperlihatkan kepada manusia bahwasanya telah tampak bagi mereka, tampak bagi kaum Yahud, adanya kesesatan, penyimpangan, kesalahan, kebatilan di dalam Islam. Setelah mereka mengikuti agama Islam, masuk agama Islam, kemudian keluar. Pura-pura masuk. Ternyata upaya ini sudah mereka lakukan sejak dahulu. Maka demikian pula ahli bid'ah wal ahwa. Demikian juga kelompok-kelompok yang dikafirkan oleh para ulama, diantaranya Asy'ah Rafidhah. Siapa yang mencetuskan pemahaman itu? Ya. Abdullah bin Sabak. Yahud. Pura-pura masuk Islam. Ya. Demikian juga orang-orang berikutnya yang pura-pura masuk Islam. Demikian juga bahkan agama Nasrani. Siapa yang merusak? Yang merusak adalah kaum Yahud juga. Ada yang berpura-pura masuk Nasrani, kemudian merusak agama Nasrani, sehingga terjadi penyimpangan di sana sini. Nah, demikian juga Yahud, di antara mereka ada yang berupaya merusak agama Islam, masuk, menyusup. Seakan-akan mereka cinta Ahlu Bait, keluarga Nabi. Awalnya mengaku cinta. Nah, kemudian berikutnya, membuat kelompok, bahkan di antara mereka ada yang mengklaim sebagai nabi. Itu upaya untuk merusak agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kecuali menyempurnakan agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahayanya Allah, agama Islam. Namun Allah tidak ingin kecuali menyempurnakannya, walaupun mereka benci. Maka demikian pula kelompok-kelompok yang ada ingin memadamkan dakwah Islamiyah, namun Allah akan menjaganya. Kalau ada kelompok yang mundur, ada kelompok yang gugur, Allah akan datangkan kelompok yang lainnya yang terus memperjuangkan agama Islam, agama yang lurus, ya, dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nabi juga bersabda, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti Allahu bi amrih. Akan terus ada kelompok yang akan memperjuangkan kebenaran tersebut. Mungkin muncul suatu saat yaltabis bainal haqqi wal batil, yang hak sama batil samar ini. Tapi para ulama, ahli ilmu tahu ini fitnah. Ini yang benar, ini yang salah. Faham. Ya, tahu ini fitnah. Namun dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Akan tampak siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta, siapa yang beriman, siapa yang munafik. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Dengan fitnah, dengan ujian akan tampak siapakah yang jujur, siapakah yang dusta. Yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita. Baik. Diri kita ketika bermalas-malasan dalam thalabul ilm, bermalas-malasan dalam beramal, ya, maka akibatnya tidak kembali kecuali kepada diri kita masing-masing. Fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari talabul ilm, dari nasruddinillah, menolong agama Allah, ya, fa in tatawallau, kalau kalian berpaling, Allah pasti akan mengubah dengan kaum, ya. Thumma wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amsalakum, lalu mereka tidak menjadi seperti kalian. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, jika kalian murtad dari agama kalian, Allah akan datangkan ya kaum yang Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah. Disebutkan para ulama, siapa mereka? Yang pertama kali adalah setelah kematian Nabi kita Muhammad SAW, sekian banyak A'rab, orang Badui, murtad, keluar dari agama Islam. Maka Allah datangkan kaum tersebut, Abu Bakar wa Jaisuh. Abu Bakar dan pasukannya, ya, memerangi orang-orang murtad. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal ghafirin, yujahiduna fisabilillah, wa la yakhafuna laumata la'im. Baik, akan datang kelompok tersebut yang membela agama Islam. Yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita masing-masing tatkala kita berpaling dari agama yang hak ini. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, mun dari riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas, qalat ta'ifatun min ahli kitab, sekelompok orang dari ahli kitab mengatakan, idza laqitum ashab Muhammadin awwal an-nahar fa aminu. Kata Ibnu Abbas, jika, yakni sekelompok orang dari ahli kitab mengatakan, jika kalian bertemu dengan para pengikut Muhammad di awal siang, fa aminu, berimanlah kalian. Wa idza kana akhirahu, jika kalian bertemu di akhir siang, fasallu salatakum. Sallu salatakum. La'allahum yakulun ha'ula ahlul kitab wahum a'lamu minna. Kalau di akhir siang, sallu salatakum. Ya ini, kembalilah kalian kepada agama kalian. Jangan lagi mengikuti Islam. La'allahum. Ya ini, la'alla alladzina amanu. Semoga saja orang-orang beriman mengatakan ha'ula ahlul kitab. Ahlul kitab itu lebih mengerti daripada kita. Naam, wallahu alam. Ini beberapa penukilan sebutian oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Wala tusaddiqu tasdiqan sahihan, janganlah kalian membenarkan dengan pembenaran yang benar, ya, pembenaran yang nyata, yang pasti. Illa liman tabi'a dinakum fakana yahudiyan, kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Jangan berlaku jujur, jangan terbuka, ya. Jangan berjalan bersama, kecuali bersama dengan orang yang mengikuti agama kalian, sama-sama Yahud. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul, setelah mereka mengatakan, janganlah kalian membenarkan dengan pembenaran yang benar, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian, fakana Yahudian, dia adalah seorang Yahudi. Yakni berlaku jujur kalau bersama dengan kaumnya, seperti kaum munafikin. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tatkala mereka bertemu dengan kaum mukminin mengatakan amanna, kami beriman. Namun tatkala bertemu dengan kelompok mereka, kami bersama kalian. Adapun kami itu hanya bersendau guru dengan orang-orang mukmin. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, wahai rasul, innal huda wat taufiqa hudallahi wa taufiquh lil imani as-sahih, petunjuk al-hidayah wat taufiq, hidayah al-ilham. Jadi maksud di sini adalah hidayah taufiq wal ilham, hidayah yang masuk ke dalam kalbu. Adapun petunjuk hidayah bi makna al-irsyad wal bayan qad wasalat ilaihim, petunjuk, penjelasan, ilmu itu sudah sampai kepada ahli kitab. Naam, sudah sampai kepada ahli kitab. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu, kenal Nabi SAW. Namun karena tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya adam qabul, tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya petunjuk dan taufik adalah petunjuknya Allah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan iman yang sahih. Qala wa qalu la tuzhiru ma indakum minal ilmi. Mereka mengatakan la tuzhiru, janganlah kalian menampakkan apa yang kalian miliki berupa ilmu. Artinya apa? Sembunyikan. Enggak usah disampaikan. Lil muslimin, janganlah kalian menampakkan apa yang kalian miliki berupa ilmu kepada kaum muslimin. Fayata'allamuhu minkum, sehingga kaum muslimin belajar dari kalian. Fayusawukum fil ilmi bihi, sehingga kaum muslimin setara dengan kalian, sama-sama berilmu. Watakuna lahum al-afdaliyatu alaikum, sehingga kaum muslimin ya mendapatkan keutamaan, melebihi kalian, lebih tinggi. Jangan disampaikan. Au an yattakhidhu hujjatan 'inda rabbikum yaghribunakum biha, atau kaum muslimin menjadikan itu, ilmu tadi, sebagai hujjah, sebagai bantahan, sebagai alasan di sisi Rabb kalian, yaghribunakum biha, mereka mengalahkan kalian di hadapan Rabb kalian. Tidak usah disampaikan ilmu tersebut. Nah, di sini terdapat faedah penting. Wasnya min sunani ahli kitab kitman al-ilm, termasuk dari metode atau jalannya ahli kitab adalah menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya. Walaupun demikian, ya, sekali lagi madharatnya akan kembali kepada orang tersebut. Menyembunyikan ilmu, atau dia enggan untuk menyampaikan ilmu, enggan berdakwah, maka mudharatnya, kerugiannya, kerusakannya kembali kepada dia. Maka demikian pula hal-hal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain, ta'awun dalam dakwah, ta'awun dalam nashr ad-din, menyebarkan agama. Seseorang diberikan kemampuan ilmu, atau dia diberikan kemampuan dari sisi harta, atau dia diberikan kemampuan dari sisi waktu, punya kesempatan. Ya. Namun dia berpaling. Namun dia enggan untuk menyambutnya. Akibatnya apa? Akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari hal itu. Seperti yang dialami oleh siapa? Kuffar Quraisy. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka pada al-haq, namun karena hasad, karena sombong, karena dengki terhadap Nabi SAW, sebenarnya mampu untuk beriman. Ya. Punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, namun mereka tidak menghendakinya karena kesombongan. Tatkala seorang berpaling dari apa yang Allah mudahkan baginya untuk menyambut kebenaran, maka Allah Ta'ala akan palingkan, berikan kesulitan jalannya. Lihat akibatnya. Kufar Quraisy mati dalam kekufuran. Tatkala diajak salat tidak mau, diajak sujud tidak mau. Nah. Akademikian pula mereka-mereka yang mengerti al-haq, dijelaskan sudah paham, namun karena kesombongan, karena kedengkian mereka menolaknya. Akibatnya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Rugi. Qala Qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, innal fadla wal ata'a wal umura kullaha biyadillahi wa tahta tasarrufi. Kalaulah mereka menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq, maka katakan wahai rasul, sungguhnya keutamaan pemberian dan segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hanya milik Allah taala. Kalau mereka menyembunyikan, Allah akan ya tampakkan keutamaannya. Allah akan berikan ilmu tersebut kepada orang yang akan menunaikan hak ilmu. Allah akan berikan keutamaan itu kepada orang yang akan menunaikannya. Tidak ada yang mereka mendaratkan kecuali diri mereka sendiri. Karena ya, katakan wahai Rasul, sungguhnya keutamaan pemberian segala perkara itu miliknya Allah dan di bawah tasarrufih, di bawah ya tindakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang memberi, Allah menahan. Yu'tiha man yasha'u mimman amana bihi wa bi rasulih. Allah taala akan berikan segala perkara itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya segala perkara miliknya Allah. Apa yang kita miliki sifatnya adalah nisbi, terbatas. Oleh karena itu kewajiban kita adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai keridhaannya. Berupa ilmu, berupa harta, berupa waktu, berupa tenaga, pikiran, dipergunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keridhaan Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, bagaimana bentuknya? Bit ta'allum wat ta'lim wad da'wah was sabr wan nasr dinillah, dengan cara belajar, mengajarkannya, berdakwah, menolong agama Allah, ya. Wa nasrul haq, menolong kebenaran. Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu wasi'un alim. Allah zatnya maha luas pemberiannya, anugerahnya, kekuasaannya. Alim, zat yang maha mengetahui. Yasa'u bi'ilmihi wa 'ata'ihi jami'a makhluqatih. Dengan ilmu Allah dan pemberian Allah mencakup semua makhluknya. Mimman yastahiqqu fadlahu wa ni'amahu, dari kalangan orang yang berhak mendapatkan keutamaan dari Allah, masuk Islam, berilmu, beramal saleh, berdakwah, ya, beriman, bertakwa, wa ni'amah, dan orang yang berhak mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Inna Allaha yakhtassu min khalqihi man yasha'u bin nubuwwati wal hidayati ila akmali syara'i. Allah taala mengkhususkan di antara makhluknya dari kalangan orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan nubuwah. Allah pilih. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah melihat kalbu-kalbu hamba manusia. Kemudian Allah mendapatkan ternyata kalbu yang paling bagus, paling baik adalah kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dipilih sebagai nabi, khatam an-nabiyyin. Hakadha qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah pilih siapa yang menjadi nabi, wal hidayah. Allah pilih siapa yang mendapatkan hidayah, taufik, ila akmali asy-syara'i, untuk mengerti dan membawa syariat yang paling sempurna, itulah syariat Islam. Wallahu dzul ihsan ay sahib al-ihsan. Allah yang memiliki segala pemberian kebaikan, wal ata' al-kathir al-wasi', serta pemberian yang banyak dan luas. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya segala sesuatu miliknya Allah taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.